ada jalan-jalan keluar lainnya untuk selamat dari fitnah? Jawabannya masih banyak. Karena itu para ulama menulis karya-karya terkait dengan fitnah dan jalan keluarnya. Hampir setiap imam yang menulis, para alim besar menulis karya, meletakkan bab khusus, kitab khusus tentang itu. Sahih Bukhari yang banyak itu, diantaranya ada Kitabul Fitan, kitab khusus menjelaskan tentang fitnah. Di sana ada bab. Sahih Muslim juga demikian, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan yang lainnya. Bahkan para ulama menulis karya khusus. Kalau tadi karya luas, Sahih Bukhari itu ada fikih, thaharo, sholat, shaum, zakat, haji, dan yang lainnya. Ada khusus. Bahkan ulama menulis kitab-kitab khusus. Sehingga jawabannya masih banyak beberapa jalan keluar lainnya. Sebagiannya insya Allah akan saya lanjutkan pada kajian di Masjid Ar-Rahim bi'idznillahi ta'ala ba'dal maghrib. Kemudian yang kedua, apakah yang terkait dengan masalah terbitnya fajar, informasi yang pernah beredar di sebagian muslimin, saya katakan sebagian karena memang sebagian yang lainnya belum mendengar, tetapi sudah menyebar di banyak kota. Sebuah majalah menerbitkan sebuah artikel terkait dengan kapan fajar shodiq muncul. Fajar shodiq itu adalah fajar yang dengannya dinyatakan waktu subuh telah tiba. Seorang yang hendak berpuasa sudah dilarang lagi makan dan minum. Disimpulkan bahwa jadwal yang ada di Indonesia ini terlalu maju dari waktu fajar shodiq yang semestinya, kurang lebih 20 menit. Saya kebetulan punya majalah itu dan saya simpan. Apakah benar demikian? Katanya itu hasil sebuah penelitian. Saya pikir bagus kalau itu hasil sebuah penelitian. Hanya saja kita ingin mendiskusikan pertama. Benarkah penelitian itu telah menempuh jalan-jalan yang ilmiah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang munculnya fajar shodiq dan ciri-cirinya. Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr di surat Al-Baqarah. Silakan kalian makan dan minum sampai jelas muncul fajar itu. Bagaimana? Kata Rasul dijelaskan, al-fajr shodiq itu adalah nurun mu'taribun akadha. Kata Rasul, cahaya di ufuk timur tentunya muncul horizontal begini. Itu namanya fajar shodiq. Kalau fajar kadzib, fajar yang dusta, itu muncul beberapa menit sebelumnya, kira-kira 15-20 menit, berbeda dari satu musim ke musim lainnya dari pergerakan matahari itu tadi. Cahayanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurun, cahaya yang muncul ke atas begini, kazana bisirhan, seperti ekor serigala bentuknya. Ini yang pertama, cahaya muncul kurang lebih seperti itu, 15-20 menit sebelum fajar shodiq. Tidak boleh seorang melakukan sholat pada waktu itu. Nah sekarang fajar shodiq, disimpulkan dalam majalah itu bahwa jadwal yang ada di masjid-masjid ini terlalu maju 20 menit kurang lebih, sehingga sholatnya kaum muslimin itu di luar waktu. Kalau di luar waktu berarti batal sholatnya. Wah, luar biasa. Masjid tadi, masjid kita adanya sama dengan jadwal ya. Nah, berarti sholatnya kita 5 menit atau 10 menit setelah azan. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, waktu belum masuk, sholat kita batal. Berarti kesimpulannya bisa-bisa sholat kita tadi batal. Dan sholatnya saudara-saudara kita muslimin yang lainnya juga batal. Nah, setelah saya melihat cara, metode untuk menentukan fajar shodiq, perlu dipertanggungjawabkan lebih ilmiah lagi. kita di masa ini berbeda dengan di masa dahulu. Dulu, mungkin bahkan orang tua kita masih 60-70 tahun yang lalu, itu masih terbiasa melihat sajar sodik. Bahkan terbiasa melihat bulan ini kita mau berpuasa tanggal 13, 14, 15. Orang tua kita dulu bisa tahu dilihat bulan. Iya, sekarang sudah tanggal 13. Karena terbiasa. Apalagi orang-orang di masa tabi'in, tabi'in, atau yang hidup di padang pasir khususnya, yang jauh dari perkampungan-perkampungan dan tempat tinggal muslimin. Itu terbiasa. Sementara kita di masa ini untuk memastikan adanya fajar shodiq itu kesulitan. Kenapa? Kita hidup di daerah yang penuh dengan cahaya. Cahaya yang ada di hadapan kita. Enggak usah, ini sawah kok. Atau ini laut. Ya, laut di sini. Di sebelah sana kan ada perkampungan tadi. Sawah di sini sekitar 10 km sawah lapang. Tidak ada gunung di depan kita. Tetapi di sebelah sana juga ada cahaya dari kanan kiri kita. Cahaya yang ada di sekitar kita itu bisa menghalangi munculnya fajar shodiq sampai ke mata kita ini. Kita menunggu, menunggu, menunggu. Kok gak muncul ya? Kok masih gelap? Padahal sudah muncul. Tapi terhalang oleh adanya cahaya yang ikut intervensi dalam cahaya tersebut. Sehingga kita mengira waktu fajar belum tiba, ternyata sudah tiba. Ini satu. Kedua, perkara atau suatu amalan yang terkait dengan umat yang banyak. Halal, haram. Ya. Yang terkait dengan umat yang banyak ini, itu tidak pantas pribadi-pribadi atau organisasi-organisasi tertentu yang menentukannya. Yang menentukan adalah waliul pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah kita telah berijtihad, berupaya dengan tim-tim ahlinya untuk meneliti hal ini. Ini satu. Begitu juga beberapa pemerintah kaum muslimin di negeri-negeri lainnya. Di Pakistan, di Saudi Arabia, di Yaman, di Kuwait. Mereka juga berusaha untuk menentukan masuknya fajar itu tadi. Terbitnya fajar. Setelah kita tinjau, jadwal yang ditentukan oleh Departemen Agama, ya, pemerintah kita semoga Allah memberikan hidayah. Itu tidak tahu jauh berbeda dengan jadwal yang ditentukan oleh misalkan pemerintah Saudi Arabia secara internasional. Mereka menentukan secara internasional. Daerah sini jam sekian, duhurnya, asarnya, maghrib, isya, subuh. Tidak tahu terlalu jauh berbeda. 4 menit, ada 5 menit, 3 menit, ada yang sama. Berbagai badan-badan itu tadi. Nah, pemerintah sudah menentukan seperti itu. Kalau Anda punya pembahasan ilmiah, jangan keburu disebarkan di masyarakat sebelum Anda mengkonsultasikannya kepada waliul amr. Karena akan menimbulkan kegoncangan di masyarakat. Dan itu dilarang dalam Islam. Masyarakat kita jadi gak tenang. Terjadi keributan bukan hanya antar masjid, bahkan di dalam masjid. Satu masjid keributan antar tamir. Ukhuwah menjadi pecah. Bahkan sampai saling mencela. Wah, masjid itu sholatnya enggak sah. Karena waktu subuh belum tiba. Sebagaimana dalam majalah ini. Jangan. Kita punya waliul amr. Anda punya pembahasan ilmiah? Ayo, pertanggungjawabkan secara ilmiah. Di hadapan waliul amr kita sampaikan. Para hadirin yang saya muliakan, hal ini sangat penting untuk tidak menimbulkan kegoncangan. Dalilnya apa? Bahwa kita tidak boleh menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terkhusus terkait dengan ibadah mereka. pernah terjadi di masa khilafah Utsman bin Affan. Dan ini jawaban saya sebagai akhir dari majlis ini insyaallah. Pertanyaan lainnya bisa disampaikan di kesempatan lain insyaallah taala. Di masa khalifah Utsman bin Affan, ketika musim haji, Utsman bin Affan sebagai khalifah, sebagai waliul amr, sholat di Mina sebanyak 4 rakaat sempurna. Sholat zuhur atau asar 4 rakaat batasnya. Semestinya di Mina itu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi adalah 2 rakaat. Musafir. Musafir. Utsman bin Affan sebagai khalifah berijtihad bahwa beliau sholat 4 rakaat. Sebagai khalifah, tentunya sebagai imam, sholat berjamaah. Ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang dikenal keilmuannya dan tergolong ulama besar di kalangan sahabat. Ya, ulama besar di kalangan sahabat, ya luar biasa kan. Melihat keadaan ini, beliau mengingkari di hadapan beberapa orang bahwa sunnah yang sebenarnya adalah 2 rakaat di Mina, bukan 4 rakaat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara di masjid di hadapan beberapa orang, tidak disebarkan. Ketika sholat ditegakkan, Abdullah ibnu Mas'ud ikut jadi makmum. Coba. Ikut jadi makmum sholat 4 rakaat. Posisi Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang yang didengar ucapannya. Kalau berfatwa akan banyak yang ikut. Bukan posisinya kalau di zaman kita kayak organisasi-organisasi, enggak. Fatwa, posisi yang memegang fatwa. Ditegur oleh sebagian orang. Antum sudah menyatakan begini dan begitu bahwa ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kamu ikut sholat bersama Utsman bin Affan sebagai waliul amr? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr. Perselisihan, perpecahan itu adalah jelek. Perselisihan itu adalah jelek. Khawatir gaduh suasana haji pada waktu itu berbahaya. Nanti ada pihak-pihak yang akan menunggangi keadaan ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka dari itu, apa yang telah ditetapkan oleh waliul amr, maka kita ikuti. Waliul amr berijtihad, maka kita berlaku kepada kita syariat untuk mendengar dan taat. Sekali lagi, apa yang ditulis dalam majalah itu saya katakan tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tetap tenang, ikut bersama waliul amr supaya tidak terjadi kegaduhan. Dan waliul amr sudah mendengar berita ini, insyaallah mereka akan mengkajinya. Ini nasihat yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tidak bisa lebih dari ini pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya pertama, dan juga semua yang mendengarkannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Nah, sampai kita bertemu dalam kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.